Dan kajian ini adalah kajian akidah berkaitan dengan akidah. Lafaznya kita baca barakallahu fikum jami'an. Berkata Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani rahmatullahi taala alaihi. Satu baris bait pertama kita akan baca pada pertemuan kita malam hari ini. Kata beliau, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati lam yas'alu. Beliau mulai dengan ya harfun nida, kata bantu seruan. Sa'ili, wahai orang yang bertanya kepadaku. Jadi beliau mengeluarkan satu tulisan ini, ungkapan tentang jawaban dari pertanyaan seorang yang beliau majhulkan, tidak disebutkan namanya. Wahai orang yang bertanya kepadaku tentang madhabku dan akidahku, tentang madhab, tentang ideologiku. Ruziqal huda, ini bentuk doa pada kolom kedua dari bait syair ini. Semoga diberi anugerah petunjuk, man lil hidayati yas'alu, siapa yang terhadap hidayah dia bertanya. Kita ulangi terjemahan bebas dari bait pertama dari Lamiyah Syekh Islam Ibn Taimiyah. Ya sa'ili an madhabi wa akidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Wahai orang yang bertanya kepadaku tentang madhab serta akidahku, semoga dianugerahi hidayah atau petunjuk. Semoga dianugerahi petunjuk, yakni siapa yang tentang petunjuk atau hidayah dia bertanya. Masih ada 15 bait syair yang lainnya. Pada malam hari ini kita akan kaji tentang satu bait syair ini. Ikhwanil karam barakallahu fikum jami'an. Dari bait yang pertama yang telah kita baca, jadi tulisan ini adalah ungkapan tentang jawaban dari pertanyaan orang yang bertanya. Ada suara yang bertanya, boleh menjulkan. Tidak disebutkan siapa penanya tersebut, dari sisi namanya, asal muasalnya, datang secara majhul. Dan bertanya barakallahu fikum jami'an, al-Imam Ibnu Asir rahmatullahi alaihi menyebutkan bahwasanya pertanyaan dalam Al-Qur'anul Karim serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua. Ini pertanyaan di dalam Al-Qur'an Al-Karim serta dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua kategori. Pertanyaan jenis yang pertama adalah pertanyaan at-tabyin wa ta'lim. Dan sebagian ungkapan ulama yang lainnya adalah al-istikhbar wal istifham. Pertanyaan minta pemahaman dan minta untuk diberitahukan. Minta penjelasan. Minta diajarkan ilmu. Ini jenis pertanyaan yang pertama. Yang disyaratkan oleh Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bertanyalah kalian. Ahladz-dzikri, kepada ahlul dzikri. Kenapa dikatakan ahlul dzikri, kenapa tidak ahlul ilmi? Nah, ahlul dzikri memiliki tingkatan yang lebih daripada ahlul ilmi. Kalau ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu, belum tentu setiap orang yang memiliki ilmu dia akan mengamalkan ilmunya. Tapi ketika Allah mengisyaratkan bertanya kepada ahlul zikri, zikir bagian daripada amalan, amalan dari ilmunya, bertanya kepada orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi bukan cuma sekedar orang yang mengilmui, karena orang Yahudi pun punya ilmu. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Ini jenis pertanyaan jenis yang pertama, pertanyaan meminta pemahaman dan minta untuk diberitahukan. Kemudian pertanyaan jenis yang kedua, pertanyaan jenis yang kedua adalah pertanyaan at-ta'annud wa at-takalluf. Pertanyaan membangkang atau memberat-beratkan diri. Artinya dia bertanya, dengan pertanyaan dia tersebut sebenarnya bukan untuk mencari ilmu atau mencari al-haq, hanya untuk mencari pembenaran atas kesalahan dia. Atau pertanyaan yang sebenarnya tidak ada membuahkan manfaat. Ini jenis pertanyaan yang kedua. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, yas wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Wa yas'alunaka 'anil ruh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh, orang-orang Yahudi. Pertanyaan dari orang Yahudi akan menanyakan engkau wahai Muhammad, apa hakikat ruh? Kalau jasad dari bentuk luar kita telah mengetahui berisi dan berupa darah dan daging yang terbungkus oleh kulit. Tapi kalau ruh, Allah berikan jawaban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulir ruhu min amri rabbi." Katakanlah bahwa ruh adalah bagian daripada urusan Allah. "Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalilan," dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Hanya Allah yang tahu apa hakikat ruh. Asal muasalnya, unsur penciptaannya seperti apa bentuknya. Dan ini pertanyaan dari orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah melarang kaum muslimin untuk bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya jawaban dari pertanyaan tersebut hanya akan memberatkan diri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubadalakum afallahu anha." La tas'alu an asya'a, kata Subhanahu wa taala, wahai sekalian orang beriman, jangan bertanya tentang sesuatu, "in tubadalakum tasukum," yang apabila ada jawaban kepada kalian ternyata memberatkan kalian, tasukum, membuat kalian keberatan untuk menerima jawaban tersebut. Dan ini jenis pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, bahkan hanya sekedar mencari pembenaran akan kesalahan dia atau memberat-beratkan diri. Dan ketika kita mengetahui tentang pembagian dari pertanyaan ini, bisa kita tempatkan bahwasanya pertanyaan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala oleh seseorang yang bertanya dan dia majhulkan siapa dia adalah jenis pertanyaan yang pertama, pertanyaan istikhbar dan istifham. Artinya orang ini bertanya kepada Syekhul Islam, dia ingin mengetahui dan ingin mengilmui, ingin minta diberitahukan tentang apa datang dalam pertanyaannya berupa manhaj dan juga akidah dari Syekhul Islam. Dan ini boleh menanyakan tentang akidah seseorang dan manhaj seseorang adalah perkara yang boleh. Bahkan ini merupakan perbuatan salaf. Akan datang nanti kita nukilkan dari beberapa kalam ulama bahwasanya menanyakan tentang akidah seseorang, manhaj seseorang adalah perkara yang dibolehkan. Bahkan dijadikan oleh para ulama ini adalah perbuatan para salaf ridwanullahi alaihim ajmain. Sebelum kita menimba ilmu pada seorang alim ulama, tanyakan dulu apa akidahnya, apa manhajnya. Kalau tahu akidahnya adalah nahnu ahlu sunnah wal jamaah, sunni salafi, silakan ambil ilmu dari dia. Kalau ternyata akidahnya dan manhajnya adalah selain daripada itu, kalau ahlul ahwa, ahlul bid'ah, jauhkan diri kita dari berguru pada ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Ikhwan fil din, azani wa sakumullah ta'ala jami'an, orang ini bertanya tentang dua hal. menurut keterangan dari Syekhul Islam dalam bait syair yang pertama ini, madhabi wa akidati, madhabku dan akidahku. Dan beliau tidak sombong untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut, bahkan beliau menjawab. Ini adalah bukti bahwasanya beliau menjawab 16 bait syair dalam lamiyah beliau. Madhab, jadi maksud dengan madhab, pengertiannya dan definisinya, secara bahasa madhab adalah isim makan dari kata kerja atau fi'il zahaba, dari kata zahaba, dan ini adalah isim makan, keterangan tempatnya, zahaba yadhabu, zihaban, zahibun madhubun, izhab la tadhab, madhabun madhabun midhabun, madhab. Isim makan, keterangan tempat dari kata dhahaba. Kalau dhahaba artinya adalah pergi, madhab artinya tempat pergi, tempat tertuju kepada sesuatu. Dan ini secara bahasa. Adapun secara istilah adalah enam, semacam madhab atau manhaj, tempat tertujunya satu pemikiran, satu ideologi, baik itu berupa akidah, fikih, usul, bahasa Arab, atau apapun itu bagian daripada cabang pelajaran syariat Islam. Kita ulangi bahwa madhab secara bahasa adalah isim makan dari kata kerja atau fi'il zahaba. Zahaba artinya pergi, madhab artinya adalah keterangan tempat. Madhab adalah tempat tertuju, tujuannya si fulan ke tempat tersebut ketika dia pergi. Dan secara syariat istilah madhab adalah manhaj atau metode hidup yang seseorang menuju kepadanya, baik itu berupa ideologi atau fikih atau usulnya atau bahasa Arab dan yang semisalnya dari 6 cabang mata pelajaran syariat Islam. Misalnya dalam akidah si fulan madhabnya Ahlu Sunnah, atau madhabnya mubtadi berupa semacam Syiah, Sufi. Nah, madhabnya Ikhwanul Muslimin, dan sebisanya. Atau dalam usul fikih, misalnya ini madhabnya Hambali, ini madhabnya Hanafi, madhabnya Maliki. Ini artinya madhab. Nah, tempat tertujunya sesuatu, baik itu berupa akidah, usul atau fikih dan yang semisalnya. Terkadang dalam bahasa Arab juga beberapa madhab di dalamnya, ada madhab yang terkenal, madhab Kufi, madhab Nam, Basri. Artinya mereka berbeda dalam menyikapi satu kata dalam bahasa Arab. Dan ini artinya daripada madhab. Sederhananya kita artikan dalam bahasa kita adalah metode hidup. Dan orang ini bertanya kepada Syekhul Islam tentang metode hidupnya. Apa madhab engkau? Apa metode hidup engkau? Dan kesimpulan dari kata madhab bahwa madhab adalah semacam satu tempat tertuju, baik itu dalam ideologi ataupun pemikiran, dan mencakup di dalamnya adalah yang hak dan juga yang batil. Karena kata madhab adalah umum, bisa dituju kepada konotasi yang positif, bisa juga menuju kepada konotasi yang negatif. Artinya ada madhab yang hak, ada juga madhab yang batil. Dan Syekhul Islam dalam buku beliau ini adalah, dalam tulisan beliau ini berupa lamiyah, beliau akan menerangkan tentang madhab beliau dalam 15 atau 16 bait syair. Apa madhab beliau? Akidah Sunnah wal Jamaah. Wa akidati, dan akidahku. Akidah diambil dari kata i'taqada ya'taqidu i'tiqadan, atau dari asal muasal katanya aqada ya'qidu akidatan, yang secara bahasa akidah artinya adalah ar-rabt asyid, artinya ikatan, suatu kesatuan, akidah artinya adalah dari kata ukda, ikatan. Yang terpencar-pencar kemudian diikat jadi satu, satu kesatuan. Dan secara syariat akidah adalah satu keyakinan pasti, tidak menerima keraguan di dalamnya bagi penganutnya. Akidah adalah satu keyakinan pasti yang tidak ada keraguan di dalamnya oleh penganutnya. Nanti ketika seseorang berakidah, dalam bahasa kita adalah ideologi, dia berakidah dengan satu akidah tertentu, nah dia jadikan itu sebagai pedoman hidup dia, dan dia tidak akan pernah lepas akidah tersebut. Dalam hal dia tidak ragu, jadi berpegang teguh dari akidah tersebut. Dan terkadang akidah juga diistilahkan dengan amalan hati, karena amalan terbagi menjadi dua, amalan anggota tubuh berupa amalan yang nampak oleh pandangan mata orang. Seseorang beramal dengan anggota tubuh namanya amalan badani atau jasadi, atau istilahkan juga dengan amal jawarih. Dan i'tiqad atau akidah adalah juga amalan, namun berkaitan dengan amalan hati, keyakinan seseorang, pemahaman seseorang, kepercayaan seseorang. Diikat lagi bahwa saya tidak ada keraguan di dalamnya, dia tidak ragu, dan dia jadikan itu sebagai pedoman hidup dia. Namanya akidah, jamaknya aqaid, berupa kepercayaan. Akan datang nanti penjelasan khusus juga dalam bab akidah, karena berkaitan buku ini atau tulisan di depan kita dari tulisan akidah, kita akan menyinggung juga tentang apa yang dimaksud dengan akidah, cabang dari akidah, kemudian istilah ulama dalam mengimplementasikan tentang istilah-istilah ilmu-ilmu akidah apa saja. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, malam berikutnya. Akhirnya kita di sini masih berkaitan dengan secara global tentang makna akidah. Sebagaimana madhab juga tidak diikat bahwasanya dia adalah hak saja, di sini juga akidah, ada juga akidah yang hak, ada juga akidah yang batil. Ada akidah yang hak, ada akidah yang batil. Dan menurut beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya akidah atau cabang-cabang dari akidah yang akan beliau terangkan kepada kita adalah akidah yang hak, yang akan datang nanti, bahwasanya ini berlandaskan kitab dan sunnah dengan pemahaman para salaf ridwanullahi alaihi ajmain. Meskipun di sana juga ada akidah yang salah, akidah yang keliru, akidah yang batil. Jadi akidah maknanya luas, ada akidah yang hak, ada akidah yang batil. Namun khusus dalam buku ini beliau akan menerangkan tentang akidah beliau adalah akidah yang hak, akidah yang berlandaskan kitab dan sunnah dengan pemahaman para salaf ridwanullahi alaihim ajma'in. Ikhwan fiddin azan wa azakumullahu ta'ala jami'an. Dari bait syair pertama, ada bagian depan, ada bagian belakang. Kita telah selesai dari bagian pertama bait syair pada baris ini. Kesimpulan awalnya bahwa orang ini, ini penanya ini bertanya kepada Syekhul Islam tentang madhab dan akidah beliau. Apa tujuannya? Apa maksud dari pertanyaan tersebut? Di antaranya adalah bahwasanya dia ingin mengenal lebih dekat seluk beluk tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dia ingin kenal lebih dekat. Dan apa hukum dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Hukumnya boleh, bahkan pada sebagian keadaan adalah bisa menjadi masyru'. Bisa menjadi masyru'. Dari sisi mana? Syekhul Islam adalah seorang tokoh, seorang alim ulama yang didengar ucapannya diikuti perbuatannya. 6. Artinya orang ini memiliki pamor. Orang ini memiliki posisi. Orang ini memiliki derajat di hadapan umat. Boleh tidak mengambil ilmu dari dia, boleh tidak membaca buku-buku dia, boleh tidak mendengar dari ucapan-ucapan dia. Hal tersebut diikat bahwasanya ketiga orang itu adalah ahlu sunnah boleh didengar, ketika orang itu ahlu bid'ah tidak boleh didengar. Jadi di sini, jadi orang ini sebenarnya membantu kita sebagai buku, orang yang membaca buku ini barakallahu fikum jami'an, membantu kita untuk lebih mengenal siapa itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari sisi akidah, madhab dan juga manhaj. Beliau dengan jawaban tersebut memperkenalkan kepada orang yang bertanya sekaligus memperkenalkan kepada kita, nah, apa akidah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kita pun lebih mengenal siapa beliau. Dan kita katakan tadi bahwasanya hal ini adalah selain perbuatan tersebut boleh, ini juga adalah perbuatan para salaf ridwanullahi alaihi majma'in. Datang dalam mukaddimah Sahih Muslim sebuah atsar yang indah dari Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, maula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sirin adalah agenam, dia berasal dari Persia. Ketika menaklukkan negeri Persia, kemudian Nam Muhammad bin Sirin bagian daripada budak dan jatuh di tangan, atau pembagian harta rampasan perang jatuh di tangan Anas bin Malik. Namun bagus Islamnya, kemudian dididik oleh sang gurunya sendiri Anas bin Malik, akhirnya menjadi ulama namanya Muhammad bin Sirin. Nam, asar yang indah ini dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih dalam mukaddimah Sahih Muslim beliau. Asar tersebut berbunyi bahwa lam yakunu yas'aluna anil isnad falamma waqa'atil fitan qalu sammu lana rijalakum fayundaru ila ahli sunnah fayu'khadu anhum wa yundaru ila ahli bid'ah fala yu'khadu anhum fala yu'khadu hadithahu. Nah, kata Imam Muhammad bin Sirin rahmatullahi alaih bahwa dahulunya, dan Ibn Sirin adalah tabi'i, yang dimaksud dengan dahulunya ia adalah zaman sebelum tabi'i, artinya adalah para sahabat. Dahulunya para sahabat atau orang yang hidup setelah sahabat dari kalangan kibarut tabi'in, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, mereka tidak pernah bertanya tentang sanad. Ketika seseorang menyampaikan hadis, cukup mereka dengar, oh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung terima. Falamma waqa'atil fitan, namun ketika telah terjadi fitnah, qalu, mereka mengatakan samulana rijalakum, sebutkan kepada kami riwayat periwayatan kalian. Hadis tersebut kalian dengar dari siapa? Ilmu tersebut kalian ambil dari siapa? Artinya apa? Sebelum menerima hadis tersebut, dicek dulu tentang orang yang menyampaikan hadis tersebut, atau seseorang yang kita dengar berupa guru dari orang tersebut. Nah, siapa perawimu? Siapa perawimu? Siapa perawimu? Dan sekarang lanjutan kata Muhammad bin Sirin bahwasanya ketika dilihat bahwasanya ternyata guru tersebut adalah ahlu sunnah, diambil hadisnya, diambil ilmu dia. Dan ketika didengar dan dilihat bahwasanya orang tersebut adalah ahlul bid'ah, akhirnya ditolak hadisnya, tidak diterima hadisnya. Dan ini adalah barakallahu fikum sebagai jami'an. Nah, barakallahu fikum jami'an sebagai usul yang Syekhul Islam berjalan di atasnya. Dan orang ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya dia tanya Syekhul Islam bagaimana akidah, bagaimana manhajnya, boleh tidak diambil ilmunya berdasarkan asar ini. Jadi boleh untuk menanyakan seseorang, nah, dia dari kalangan ahlu sunnah atau ahlu bid'ah, dari kalangan orang yang pantas untuk diambil ilmunya atau tidak, dari kalangan orang yang nah, boleh ditimba ilmu dari dia atau tidak boleh. Dan hal tersebut adalah perbuatan para salaf ridwanullahi alaihi majma'in. Ikhwan ikram, azari wa azakumullahu ta'ala jami'an. 6. Selektif dalam memilih guru. Datang beberapa asar yang indah juga dari para salaf bahwasanya tidak sembarang kita mengambil ilmu. Datang juga asar yang indah dari orang yang sama, yakni Muhammad bin Sirin. Kata dia rahimahullahu ta'ala, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khudhu dinakum. Inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khudhu dinakum, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ketika kita ingin menimba ilmu pada seseorang, tidak langsung serta-merta kita datang ke tempat tersebut kemudian mengambil, akan tetapi di cross check dulu bahwasanya orang tersebut pantas untuk ditimba ilmunya atau tidak. Yang paling inti adalah pada dua perkara ini. Apa itu? Madhab. Yang kedua adalah akidah. Nah, atau dengan ungkapan lain bahwasanya manhajnya dan akidahnya. Ini paling utama. Datang asar dari Imam Malik rahmatullahi alaih dalam kitab Al-Kifayah milik Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, Inna hadzal ilm lahmuka wa damuka wa anhu tus'al yaumal qiyamah fandur amman ta'khudahu amman ta'khuduhu. Kita ulangi kata Imam Malik rahmatullahi alaih, inna hadzal ilma lahmuka wa damuka, sesungguhnya ilmu ini adalah darah serta dagingmu. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah, dan dengan ilmu tersebut engkau akan ditanya pada hari kiamat. Oleh karena itu, perhatikanlah dari mana kalian mengambil ilmu kalian. Nah, sekarang indah bahwasanya, nah, ketika melihat guru hendaknya selektif, tidak setiap orang boleh kita untuk menimba ilmu dari dia, bertanya, cari tahu, nah, kepada orang yang kenal kepada dia, kepada orang yang entah merekomendasi dia atau tidak. Perhatikan tentang ungkapan dari Imam Malik bahwasanya inna hadzal ilm lahmuka wa damuk, bahwasanya ilmu ini adalah ibarat darah dan dagingmu, bagian daripada kita. Kalau kita menimba ilmu kemudian kita masukkan kepada diri kita, ibaratnya adalah daging, darah dan daging kita. Ungkapan lain bahwasanya itu adalah nyawa kita, ruh kita. Nah, dan itulah sesuatu yang paling berharga pada diri kita, kita jaga, kita pelihara. Dan ilmu adalah, atau nah, menimba ilmu dari seseorang hendaknya selektif. Demikian juga Imam Ahmad rahmatullahi alaih, beliau pernah ditanya oleh sebagian orang bahwa bunyi pertanyaan adalah, dari siapakah kita boleh mengambil ilmu? Yang kurang lebih maknanya demikian. Ditanya dengan jawabannya secara global, dari siapakah kita boleh menimba ilmu? Beliau menjawab bahwa boleh menimba ilmu dari seluruh orang kecuali tiga pihak. Boleh untuk menimba ilmu dari semua orang kecuali tiga pihak. Yang pertama, kata beliau adalah pengikut hawa nafsu yang menyeru kepada hawa nafsunya. Penyeru kepada hawa nafsu. Nah, pengikut hawa nafsu yang dia menyeru kepada hawa nafsunya. Yang ini hati-hati, waspada. Menurut Imam Ahmad, jangan. Kemudian yang kedua adalah pendusta. Karena tidak boleh menulis ilmu darinya. Jangan menerima ilmu dari pendusta. Kata Imam Ahmad rahmatullahi alaih, pendusta. Karena tidak boleh menulis ilmu darinya, sedikit ataupun banyak. Kemudian yang ketiga kata beliau, dari seseorang yang keliru, dari seseorang yang keliru ditegur akan kekeliruannya namun dia tidak menerimanya. Dan ini pun bahaya. Nah, ketahuan tentang kekeliruannya. Allah mengatakan bahwasanya tidak mengambil ilmu juga dari pihak yang ketiga, yakni orang yang keliru dan ditegur tentang kekeliruannya malah dia tidak menerima teguran tersebut. Juga dari sumber yang sama, nah, kitab Al-Kifayah milik Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullahi alaih. Jadi kita bawakan atar ini sebagai penguat bahwasanya orang ini mengajarkan kepada kita dalam mencari ilmu, mendengar dari seorang alim akan ilmunya, nah, membaca buku seorang alim dari tulisan-tulisannya hendaknya selektif. Satu atar yang terakhir sebelum kita tutup, barakallahu fikum jami'an, datang juga dari Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid. Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid, beliau mengatakan bahwa la yukhadul ilmu an arba'ah, tidak boleh mengambil ilmu dari empat jenis orang. Tidak boleh mengambil ilmu dari empat jenis orang. Yang pertama beliau katakan adalah safihun mu'linus safah. Yang pertama adalah bodoh yang menampakkan kebodohannya. Orang bodoh bagaimana mungkin kita mau mengambil ilmu dari dia? Yang kita cari ilmu. Sedangkan faqir syaila yuti, orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin dia bisa bagi-bagikan kepada orang lain. Yang kita cari ilmu, pergi mencari ke orang yang tidak punya ilmu, ya otomatis tidak mungkin dapat. Nah, ini jenis yang pertama, as-safi mu'linus safah, orang yang bodoh dan menampakkan kebodohannya. Yang kedua adalah wasahibul hawa yad'u ilaih, pengekor hawa nafsu yang menyeru kepadanya. Hampir sama dengan punya Imam Ahmad tadi. Namun Imam Ibn Abdul Bar adalah Maliki, dari ulama Maliki ya, yang membela, mengusung menolong mendakwakan enam madhab Imam Malik. Pengikut hawa nafsu yang menyuruh kepada hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, rajulun ma'rufun bil kadhib fi ahaditsin nas wa in kana la yakdhibu ala rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang berdusta tentang perkataan manusia. Seseorang yang berdusta tentang perkataan manusia meskipun tidak diketahui dia berdusta akan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin akan hadis dia tidak berdusta, tapi terhadap orang lain dia berdusta. Ucapan orang lain dia dusta. Nah, ini pun termasuk orang yang dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar tidak menerima ilmu dari dia. Kemudian yang keempat, yang terakhir, boleh katakan tadi ada empat jenis orang. Yang ketiga kita sudah baca. Kemudian yang keempat adalah rajulun lahu fadlun wa salahun la ya'rifu ma yuhaddisu bihi. Seseorang, enam, rajulun lahu fadlun wa salahun, seseorang memiliki keutamaan dan kesolehan. Sebenarnya orang tersebut baik, bagus. Orang tersebut mulia, orang tersebut soleh. Hanya saja la ya'rifu ma yuhaddisu bihi, hanya saja dia tidak mengetahui apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Artinya orang ini mungkin ahli ibadah, tapi belum tentu dia faqih. Dia tidak tahu apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Orang baik, dia terkenal dengan kedustaan, namun dia sendiri tidak mumpuni, dia sendiri tidak menguasai materi apa yang dia sampaikan. Dan inilah barakallahu fikum jami'an penukilan dari para ulama tentang selektif dalam mencari ilmu dari seseorang. Nah, artinya apa? Sebelum kita menimba ilmu dari orang tersebut, kita lihat dulu bahwasanya orang tersebut pantas atau tidak dari penukilan-penukilan yang telah kita sebutkan. Ikhwanul kiram, akramani wa akramakumullahu taala jami'an, bahwa nah, tidak setiap orang yang kita kenal bahwasanya dia adalah alim boleh untuk menimba ilmu dari dia. Hendaknya selektif. Terutama pada dua hal ini yang barusan kita selesai kajian darinya tentang manhajnya dan akidahnya. Adapun berkaitan dengan barakallahu fikum jami'an, kalau kita membandingkan ada seorang ahlul bid'ah, bid'ah mubtadi, namun akhlaknya bagus. Nah, kepribadiannya baik. Di sisi lain ada ahlus sunnah, lurus akidahnya, bagus manhajnya, hanya saja akhlaknya mungkin kurang baik. Agak sedikit kurang dari masalah adabnya. Kira-kira mana yang kita pilih? Yang kita utamakan adalah dari apa yang telah kita kaji, akidah dan manhajnya lebih didahulukan. Karena apa yang berkaitan dengan akhlak dan adabnya, selama yang dia kaji adalah kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan memperbaiki hal-hal yang kurang dari adab dan akhlak dia tersebut. Di sisi lain bahwasanya ada ahlul bid'ah kalau akidahnya dan manhajnya sudah rusak, meskipun akhlaknya bagus, nampaknya kalau fikum jami'an bid'ah di taib kategori kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada amalan yang mengantarkan kepada neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah, dalam riwayat Imam Nasa'i, wa kullal dhalalatin finnar, bid'ah mengantarkan kepada neraka dan itu lebih berbahaya. Nah, wallahu taala alam bisawab, ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada bait-bait syair yang lainnya kita akan lanjut pada lain waktu. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.